Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saya akan melanjutkan apa yang telah saya sampaikan tadi malam, terkhusus terkait dengan surat Al-Kahfi ayat 28. Tapi sebelumnya saya ingatkan, kita hendaklah memperbaiki niat kita dalam talabul ilm dan bagaimana ilmu yang ada pada diri kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah tentang ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang dia langsung hunjam ke dalam hati seorang dan menggerakkan hatinya untuk beramal soleh. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan, yang diterapkan. Dan tadi malam sudah saya sampaikan bahwasanya betapa banyak orang yang menuntut ilmu tetapi tidak diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkannya. Maka hendaklah kita meniatkan dalam talabul ilm kita ikhlas karena Allah, menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita, serta minta kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Di antara yang tampak pada orang yang berilmu yaitu sifat tawadhu. Dan itu yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tawadhu liman allamakum wa tawadhu liman tuallimun. Bersikap tawadhu'lah kalian kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kalian, dan bersikap tawadhu'lah kalian terhadap orang yang kalian mengajarkan ilmu kepadanya. Ini ikhwan, kita ada dua keadaannya, bisa menyampaikan ilmu atau bisa kita menimba ilmu dari seseorang. Maka masing-masing kita di mana posisinya yang terkait dengan ilmu dituntut untuk bersikap tawadhu, rendah hati, ya. Bukan takabur, bukan sombong. Bukan berarti kita mendapatkan ilmu kemudian ilmu itu menjadi kita menjadi sombong, congkak. Maka ini tidak pantas, ya. Entah kita sebagai yang memberikan ilmu atau yang mendapatkan ilmu, tidak pantas untuk bersikap takabur. Yang wajib adalah at-tawadhu. Ini sebagai nasihat sebelum saya lanjutkan. Ayat kemarin yang saya sampaikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bersabar, ya, di dalam berteman, bergaul dengan orang-orang yang Allah sebutkan sifatnya, yaitu beribadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakni bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang baik, ya. Orang-orang yang baik, ya. Di dalam ayat tersebut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik, ya. Untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik dan bersungguh-sungguh memerangi jiwa untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik tersebut, ya, bermuamalah dengan mereka, bergaul dengan mereka, ya, sekalipun mereka adalah fuqara. Sekalipun mereka adalah fuqara. Kenapa? Karena di dalam persahabatan tersebut terdapat faedah yang amat banyak yang tidak bisa dihitungnya. Orang-orang yang solehin, ya, al-akhyar, ya, orang-orang yang baik itu banyak mendatangkan faedah pada diri kita yang tidak akan didapatkan kepada selain mereka, ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berilmu, beramal soleh, ya, orang-orang yang soleh itu dia mengamalkan ilmunya, ya, maka terlalu banyak faedah yang kita dapatkannya. Di saat kita lemah iman, ya, maka tetap kita akan bisa menjaga iman kita karena ada persahabatan yang baik tersebut, ya. Ketika ditimpa musibah, ya, demikian juga ketika dalam keadaan senang, tetap kita mendapatkan kebaikannya. Maka hendaklah kita jalin persahabatan ini di atas iman, ya, dan pertahankan. Betul-betul kita menjaga al-ukhuwah yang dibangun di atas iman. Kemudian dalam ayat tersebut, setelah Allah perintahkan nabinya untuk bersahabat, Allah melanjutkannya. Setelah Allah mengatakan wasbir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal asyii yuriduuna wajhah. Kemudian kata Allah, wala ta'du ainaka anhum. Ya. Turidu zinatul hayatid dunya. Setelah diperintahkan untuk bersabar, berteman, bermajlis dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah pagi dan petang, ya, yang mereka ikhlas dalam ibadahnya, ya. Ya. Setelah perintah itu, Allah menjelaskan, ya, dan jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka, menjauhi mereka, tidak mau bergaul dengan mereka, ya, orang-orang yang ahli ibadah, ya. Turidu zinatal hayati dunya, engkau menginginkan, ya, zinatal hayati dunya, ya, perhiasan kehidupan dunia, ya. Ini perhatikan sebagai tanbih bagi kita. Biasanya orang kalau tidak bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya, ahli ibadah, dia enggak mau lagi berteman, menjauhi. Ya, inilah ujung-ujungnya turidu zinatul hayatid dunya. Enggak mau berteman dengan orang yang masya Allah, dia rajin ibadah, thalabul ilm, mengamalkan ilmunya. Enggak mau dia. Sesak dadanya. Akhirnya nyarinya ya jelas. Orang yang enggak punya semangat dalam thalabul ilm, orang yang enggak punya semangat di dalam dakwah ini, di dalam beramal. Subhanallah. Turidu zinatal hayatid dunya. Karena kamu menginginkan kehidupan, perhiasan kehidupan dunia, ya. Rasulullah dilarang, jangan kamu palingkan pandanganmu, tidak mau bergaul dengan mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut yang ikhlas, ya. Menginginkan kehidupan perhiasan kehidupan dunia, ya. Ingat, perhiasan kehidupan dunia, barang siapa yang demikian keadaannya, subhanallah, ya, maka itu adalah merugikan bagi dia, ya. Merugikan bagi dia, ya. Tidak akan bermanfaatnya. Maka dia akan memutus maslahah-maslahah diniyah, ya, otomatis sudah ya. Barang siapa yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah, ya, maka pergaulan tersebut tidak bermanfaat. Memberikan madorot. Memberikan madorot, mendatangkan madorotnya. Dan akan terputus masoleh ad-diniyah. Maslahat-maslahat agama akan terputus. Kalau orang sudah tidak mau bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena yang demikian ini sudah meninggalkan orang-orang yang soleh, tidak mau bergaul dengan mereka, dia menginginkan kehidupan dunia, ya, maka hal tersebut akan mengakibatkan, ya, keterikatannya hati dengan dunia. Ya. Kalau sudah tidak mau bergaul dengan orang-orang soleh, tanpa ibadah mereka, ikhlas mereka, bergaul dengan yang lainnya, karena menginginkan kehidupan dunia, ya, ini pergaulan ini tidak akan bermanfaat. Ya. Dan akan memutus maslahah-maslahah diniyah. Ya. Sulit dia ibadah pada Allah. Sulit untuk berdoa. Sulit untuk melakukan amal-amal. Sulit, sulit. Ya. Nah, kita banyak ngoreksi ya. Ngoreksi iman kita. Ya. Kenapa saya kok sulit sholat malam? Kenapa saya sulit begini? Kenapa saya sulit begini? Kenapa saya sulit beramal soleh? Ya? Mungkin diantaranya itu karena disebabkan pergaulan kita ini. Ya. Pergaulan kita ini yang menyulitkan kita untuk beribadah, menyulitkan kita untuk melakukan taat. Karena orang-orang yang di sekitar kita bukan orang-orang yang ahli ibadah. Ini sebagai koreksian kalau kita kok enggak semangat melakukan ketaatan. Akan terputus masoleh diniyah, akan terputus. Hatinya tidak tergerak untuk bertaawun. Saudaranya sakit enggak mau menjenguk. Suruhnya butuh bantuan tidak mau membantu. Amal soleh terputus. Ya. Padahal itu semuanya kebaikan bagi dia di akhirat nanti. Terputus semuanya. Sholat pun juga demikian. Gak khusyuk, gak tenang. Subhanallah. Ya. Terputus. Ya. Sehingga yang demikian ini mengakibatkan hatinya amat tergantung kepada dunia. Bukan akhirat lagi, ya, dunia. Subhanallah. Sehingga pikiran-pikirannya, ya, bisikan-bisikan hatinya terfokus terhadap dunia. Kalau sudah tidak bergaul lagi dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, yang dipikir, yang dibenak dia, ya, yang bergejolak dalam hati dia, dunia, dunia, dunia, dipacu untuk mendapatkan dunia. Bertanafus, berlomba-lomba untuk meraih dunia. Dikit-dikit, gimana ya? Dikit-dikit terus. Yang dipikirkan dunia, dunia. Mendapatkan dunia bagaimana? Terus demikian. Ini kalau orang-orang menjauhi. Tidak mau bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat ibadah, ikhlas. Akan terikat hatinya dengan dunia, ya. Subhanallah. Pikiran-pikirannya terfokus pada dunia. Dan akan sirna dari hati dia kecintaan terhadap akhirat. Walaupun dibacakan ayat, dibacakan hadis sekian kali sudah. Ayatnya sendiri sudah dihafal. Hadisnya sudah hafal dia. Barang siapa begini dia akan mendapatkan gini di jannah, dia akan masuk jannah. Hafal hadisnya sudah. Tapi hati, ya, gak mau bergerak untuk ke situ. Gak mau beramal ke situ. Sehingga sirna dari hati dia kecintaan terhadap akhirat. Ya. Sulit sudah dia mau menuju akhirat itu sulit, ya. Ini penyebabnya. Karena dia meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang soleh. Dia salah gak pernah ditegur. Dia malas, dia lagi imannya lemah, gak pernah ada yang membangkitkannya. Karena pergaulannya bukan orang-orang yang soleh. Bagaimana akan sadar dia? Ini ikhwan, perhatikan masalah ini. Ayat ini betul-betul diperhatikan. Sehingga hilanglah jati dia kecintaan terhadap akhiratnya. Karena perhiasan dunia itu memang membuat kagum bagi orang yang melihatnya. Makanya dikatakan zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia yang membuat orang itu tercengang melihat dunia itu. Orang yang melihatnya akan tercengang. Karena perhiasan. Masya Allah. Tercengang terhadap dunia tersebut. Dan tersihir orang yang berakal. Orang yang berakal, akalnya Masya Allah. Tersihir, tertipu dengan dunia tersebut. Subhanallah. Sehingga hatinya pun lalai dari zikrullah. Hatinya lalai dari zikrullah. Dan urusan orang tersebut sirna. Masalah-masalah yang ada pada dia ini sirna, hilang. Sehingga dia merugi dengan kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata di dunia maupun di akhiratnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan nabinya untuk bersabar dengan orang-orang yang memiliki sifat ibadah, memiliki sifat ikhlas. Allah melanjutkan setelah itu, wala tuti man afalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikutin orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Jangan bergaul, apalagi mengikutinya. Jangan kamu ikuti. Jangan ditaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akibatnya orang tersebut akan melalaikan kita dari mengingat Allah. Dianya sendiri lalai dari zikrullah. Kalau kita bergaul dengan orang ini, maka dia akan melalaikan kita dari zikrullah. Hati-hati, bergaul dengan orang-orang yang telah Allah lalaikan hatinya dari zikrullah. Sudah jelas adzan. Lalai dia, enggak peduli dengan adzan. Ini masalah sholat, bukan masalah yang lainnya masih. Ya, orang yang lalai dari zikrullah ini punya pengaruh. Dia akan melalaikan hati kita dari zikrullah juga. Kemudian Allah sebutkan wattaba hawa, sifat yang kedua yaitu mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia mengikuti hawa nafsunya, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dia ikutin. Apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya dia ikutin. Enggak peduli apakah itu menentang syariat ataupun tidak. Kalau seandainya zahirnya orang tersebut melakukan syariat Islam, orang yang mengikuti hawa nafsunya ini bukan karena Islamnya yang memerintahkan dia berbuat itu, tetapi kebetulan syariat Islam itu cocok dengan hawa nafsunya. Karena cocok dengan hawa nafsunya, dia melakukan syariat Islam itu. Ini ciri orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, sesuatu yang diikuti, sesuatu yang ditaati. Sehingga dia tolak ukurnya bukan syariat. Tolak ukurnya adalah hawa nafsunya. Hawa nafsunya ingin ini. Ya sudah dia lakukan. Hawa nafsunya gak mau ini. Sudah dia tinggalkan. Gak akan dilakukan itu. Kebetulan hawa nafsunya mencocoki syariat. Orang yang melakukan syariat Islam ini, tetapi dia itu melakukannya karena cocok dengan hawa nafsunya, karena hawa nafsunya menginginkan itu pas cocok, ya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sia-sia itu. Sehingga ketika ada syariat Islam yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, dia tentang. Nah, ini ciri orang yang mengikutin hawa nafsu. Dan hati-hati dengan pertemanan ini. Hati-hati ya. Jangan mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, dia akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh nafsunya, walaupun bertentangan dengan syariat. Kalian ingatkan dia, tegur dia, tidak akan mempan, ya, karena dia akan mengikuti hawa nafsunya. Ya. Maka dalam kaidah agama kita ini, ya, tidak boleh seorang bermujalasah dengan ahlul ahwa. Duduk dengan orang-orang yang dia pengikut hawa nafsu, ya. Tidak boleh, karena bahaya sekali, ya. Dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari hawa nafsunya tersebut, sekalipun di situ ada kebinasaan bagi dia, ya. Ada kehancuran bagi dia, ya. Ada kerugian bagi dia. Tetap dia akan lakukan. Itulah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Itulah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Ya. Yang Allah sesatkan orang tersebut. Wa kana amru, dan sifat yang ketiga yaitu wa kana amruhu furuta. Ya. Dan masoleh-masoleh dia akan sirna. Ya. Dan urusan-urusan dia akan sirna, ya. Masoleh dunia dan duniawiyah akan sirna, akan hilang bagi orang tersebut. Ini yang Allah larang kepada nabinya untuk mentaatin orang tersebut, ya. Karena mentaatin seseorang itu akan mendorong untuk mengikutin orang tersebut, mencontoh orang tersebut. Kalau kita mengikut, mentaatin orang-orang yang telah Allah lalaikan hatinya dari zikrullah, orang-orang yang mengikutin hawa nafsunya, orang-orang yang urusan-urusan dia ini sia-sia, ya. Maka na'udzubillah min dzalik, kalau kita bergaul dengan orang ini, mentaatin orang ini, maka akan nampak pada diri kita, kita akan mengambil teladan dari orang tersebut. Mengikutin orang tersebut. Sehingga na'udzubillah min dzalik, kita dilalaikan oleh Allah hati kita ini. Na'udzubillah min dzalik. Kita juga mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Dan urusan kita semuanya sirna, sia-sia. Ini ikhwah, ya, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita taati. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya, ya, hendaklah kita mentaati, ya, dan menjadikan sebagai panutan, ya, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hendaklah kita mentaati dan mencintai orang tersebut, ya, yang dia ini penuh kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencari keridhaan Allah azza wa jalla. Dia akan mendahulukan keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Sehingga dengan demikian akan terjaga waktu-waktu dia. Akan bermanfaat waktu-waktu dia. Akan menjadi baik keadaan-keadaan dia. Dan akan istiqomah perbuatan-perbuatannya, ya. Perbuatan-perbuatan dia akan istiqomah, ya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menjadikan orang tersebut, ya, sebagai panutan, ya, dan diikuti, ya. Kesabaran yang dimaksud dalam hadis ini, dalam ayat ini, wasbir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, ya. Itu kesabaran di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kita sudah mengetahui macam-macam kesabaran, sabar di atas ketaatan, sabar di atas dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menerima musibah-musibah yang telah Allah takdirkannya. Disebutkan oleh Imam Sa'di bahwasanya kesabaran yang dimaksud dalam ayat 28 dari surat Al-Kahfi ini yaitu kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan ketaatan, ya, orang itu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sempurna pula jenis-jenis kesabaran yang lainnya, ya. Kalau orang itu masya Allah sabar dalam melakukan ketaatan, ya, kepada Allah, ya, sholat, ya, dia bersikap jujur, ya, sabar dia melakukan ketaatan-ketaatannya, ya, maka nanti akan sempurna pula di dalam meninggalkan maksiat, otomatis itu sudah, ya. Kenapa? Kalau melakukan itu butuh kemampuan. Orang yang melakukan itu butuh kemampuan. Ya. Fattakullah mastatoktum. Butuh kemampuan. Ya. Mau sholat butuh kemampuan. Sholat supaya sempurna dia harus berdiri. Ya. Ya. Butuh kemampuan. Ya. Karena itu perbuatan. Ya. Berbeda dengan larangan. Larangan itu yang meninggalkan. Dia gak berbuat. Sudah. Jangan makan riba. Ya sudah dia gak makan. Diam. Jangan ghibah. Ya sudah diam. Nah. Gak membutuhkan biaya lah. Ya. Diam. Nah. Jangan ini, jangan itu. Ya. Diam saja sudah. Sudah dapat pahala sudah. Ya. Lebih mudah daripada kerjakan ini. Waduh, saya enggak bisa. Saya harus ini. Thalabul ilm. Waduh, jauh tempatnya ini. Jadi kalau perbuatan itu membutuhkan kemampuan. Adapun meninggalkan itu enggak butuh kemampuan, ya sudah. Jangan minum ini, ya sudah enggak usah diam. Diam aja, enggak disuruh kok. Enggak melakukan perbuatan, ya sudah diam aja. Lebih mudah gitu lah. Kalau orang sudah sabar dalam melakukan ketaatan, ya, maka insya Allah yang lainnya itu akan sempurna juga. Akan sabar dia dalam meninggalkan larangan Allah. Akan sabar dia ketika menerima musibah-musibah yang telah Allah takdirkan bagi dirinya. Ya. Al-Ikhwah rahimahullahum jami'an. Dalam ayat ini disunnahkan, ya, untuk zikir, doa, ya, ibadah, ya, pagi dan petang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memujinya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Al-Imam Nukathir menjelaskan, ya, tentang tafsir surat ini, kata beliau, di antara yang beliau sebutkan, ya, minal fawaid, ya, di antara faedah-faedah yang amat penting, ya, yang kita melihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kehidupan beliau, dari perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Beliau adalah junjungan kita, ya, panutan kita. Di antara faedahnya yaitu anjuran untuk bermujalasah dengan orang-orang yang soleh, yang baik, ya. Walaupun orang tersebut fukara, walaupun orang tersebut lemah. Ya. Kenapa? Karena di dalam mujalasah dengan mereka ini terdapat kebaikan yang banyak. Ya. Kita banyak atau sering bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah ini. Yang kebanyakannya adalah fukara. Kenapa kok diperintah bergaul dengan mereka? Karena mereka itu, ya, yang fukara-fukara ini khususnya, ya, ahli ibadah yang fukara-fukara ini, ya, itu lebih konsentrasi di dalam ibadah kepada Allah. Ya, lebih khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang yang kaya. Ya. Masing-masing kita mengoreksi diri kita, ya. Berbeda. orang yang subhanallah dia tuh fukara ya. Enggak ada apa-apa di rumahnya, ya ada ini dan itu ya. Ketika ibadah betul-betul fokus dalam ibadah, khusyuk dalam ibadah, betul-betul dia mengikhlaskan ibadahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan agnia. Ya. Walaupun ada agnia yang ikhlas yang ini. Tapi berat. Dia sholat, Allahu Akbar. Karena agniya dia, kaya dia, banyak harta dia. Di dalam hatinya itu, ya Allah, dunia yang dia pikirkan. Wah ini belum ini belum ini. Aduh yang ini gini, yang ini. Terus berkecamuk dalam hatinya. Sementara dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan orang yang gak punya apa-apa. Allahu Akbar. Tapi yang sengsara sekarang, fukara yang berlagak ini agnia. Fukara yang berlagak agnia. Ini yang ruwet. Penampilannya penampilan agnia. Nah ini ruwet ini. Ya. Allahu Akbar. Enak kalau saya punya ini nanti. Ini. Pikirannya enak kalau saya ini. Enak saya. Ya sudah. Sama saja akhirnya. Tapi yang jelas fukara itu ya. Ketika ibadah ya jelas dia lebih khusyuk ya. Kalau ada orang-orang sama-sama takwa yang satu agnia satu fukara, lebih utama yang fukara ini. Ya. Lebih utama yang fukara. Dia kenapa? Karena kekhusyuan ada pada dia. Dia enggak sempat berpikir ini. Ya. Yang ini masih terganggu dengan dunianya. Dan juga nanti di yaumul kiamah yang paling lancar yang fukara ini masuk jannah. Nanti di yaumul kiamah itu ya, umat Muhammad ini semuanya akan masuk jannah kan? Ya. Yang lebih cepat masuk jannah yang fukara ini. Enggak ada urusan dan enggak ada hisabnya seringan ya. Nah. Sehingga sudah ditetapkan sudah masuk jannah yang sementara yang ahlun nar dimasukkan neraka sudah ya. Yang agnia ini tertahan untuk masuk jannah. Tertahan dulu. Harus ada proses dulu. Tentang harta-harta dia. Dari mana mendapatkannya? Untuk apa dia belanjakan? Apakah selamat dua-duanya? Ini tertahan dia. Jelas keutamanya fukara. Tetapi bertakwa lah ya. Fukara kafir lagi. Waduh. Sengsara dua kali di dunia dia sengsara. Di akhirat lebih sengsara dia. Ini ikhwan. Ya. Subhanallah. Kaum mukminin di dunia memang. Dunia sebagai penjara bagi dia. Ya. Penjara dunia ini. Mau begini enggak boleh. Karena haram. Mau begini enggak boleh. Karena dilarang oleh Allah. Ya. Kayak terpenjara dia. Ya. Itu tuh akhirnya demikian. Kayak terpenjara, kayak sengsara kayak ini. Ya. Tapi semakin kuat takwa dia, semakin kuat iman dia, lapang hati dia. Ya. Dada dia akan lapang. Ya. Dan akan mendapatkan kebahagiaan bagi orang tersebut. Ya. Kebahagiaan yang sejati di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Ya. Ada seorang Nasrani ya, datang pada seorang imam ya, dan mengatakan, wah, katanya dunia ini sebagai penjaranya orang mukmin. Kamu, saya lihat kamu pakaiannya, masya Allah bagus kayak gini, sementara saya ya. Yang gak muslim ini kayak gini susah ini. Naam, dunia memang penjajarnya orang mukminnya. Dia terbatas gini. Nanti di akhirat dia masya Allah. Kamu sekarang seperti ini, sudah seperti ini masuk jannahnya kamu nih. Wah jannah nih. Sebab apa? Nanti kalau di akhirat lebih sengsara kamu daripada ini. Lebih sengsara. Makanya orang kafir itu, apalagi fukara, sudah rugi. Ya. Sangat rugi. Ya. Ya. Dan penghuni jannah kebanyakannya adalah masakin, fukara. Ya. Rasulullah telah menjelaskan ini semuanya. memang orang-orang fukara ini memang dia tuh masya Allah ya, mudah untuk beribadah. Gampang lah kalau ditegur di ini nih, gampang untuk beribadah. Antum perhatikan coba ya, dalam dakwah ini ngajak orang-orang, biasanya yang muda-muda itu orang-orang yang pas-pasan hidupnya ya untuk dakwah itu. Tapi kalau orang yang berkaya, puh, sudah caranya dengan lemah lembut ya, sudah begini-begini, sudah kita ini, subhanallah, berat. Berat. Ya. Maka ikhwah, kita bersyukur ya, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman ini, walaupun di antara kita ada yang fukara. Bersyukur, diberi iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal masakin. Ya. Bukan wa hubbal agniya, enggak. Ya Allah, aku minta kepadamu ya, kecintaanmu. Ya. Dan aku minta supaya aku ini mencintai orang yang mencintai kamu. Dan aku berharap kepada, meminta padamu ya Allah, agar aku mencintai orang-orang yang miskin. Jarang orang miskin. Cerita-cerita, oh, kamu butuh dunia ya, tak kasih dunia ya, ini ada kerjaan ya, kan jarang. Jarang kita dapatkan. Yang dipikir tentang dunia jarang. Tapi kalau agnia ya, subhanallah. Pikirannya itu bagaimana dapat dunia, terus ngumpulkan dunia ya. Yang ini akan melalaikan akhirat. Maka kita harus waspada dari gemerlapnya dunia ini ya. Berwaspada ya. Tapi mungkin karena waktu terbatas, kita masing-masing kita ada kegiatan ya. Saya cukupkan sampai di sini, fa insyaallah nanti malam ya. Ada mungkin. Hah? Nanti malam enggak ada. Oh, gitu. Ya sudah. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.